matia matia matia matia matia sana sini kau semai cinta kau kerharta berjanji dusta pandai engkau bersilat lidah tanpa peduli karma dan dosa banyak sudah yang kau dan dosa banyak sudah.